آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lanjut di mukaddimah Syekh Shalih Al-Fauzan masih tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana dakwah beliau. Ya, fadhal dibaca Ihsan. Iya, fadhahaba. يهوي بها على وجه وهو يمشي ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يردد هذه الآية وهو يمشي فلما وصل إلى تلميذه في الدرية أصاب التلميذ خوف وقلق من مجيء الشيخ لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل بلدي لأنهم متهادرون من هذا الشيخ فهدأه الشيخ وقال لا يخطر في بالك شيخ أبدا توكل على الله جل وعلا فهو ينصر من نصره وفيما كنت ذلك علمت زوجة أمير الدرية وكانت امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه نعمة من الله ساقها إليه فالبدار باغتنامه فأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا العالم فقال الأمير يأتيني فقالت زوجته بل اذهب أنت إليه لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتيني ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبتش به لكنك إذا ذهبت إليه يكون هذا عزا له ولقا فذهب إليه الأمير في بيت التلميذ وسلم عليه وسأله عن قدومه فشرح له الشيخ وبين له أنه ليس عنده إلا دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهي الدعوة إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وشرح معناها وبين له أنها عقيدة الرسل. نعم. Ya, setelah Syekh terusir dari Uyainah karena dipaksa, sebenarnya Amir Uyainah enggak mau usir beliau, tetapi karena ditekan oleh Amir negeri mana tadi? Ahsa. Akhirnya Amir Uyainah terpaksa mengusir Syekh. Akhirnya Syekh berjalan kaki menuju Diriyah bersama murid beliau. Ya, siapa tadi murid beliau namanya? Hah? Ibnu Suwailim. Pada habis Syekh minal Uyainah ini kisahnya sedih ini. Ya. Kalau kemarin Syekh dari Basrah mau ke Syam, kelaparan, kehausan, hampir mati, akhirnya balik lagi. Ya, balik lagi. Enggak jadi ke Syam. Terlebih di Syam cuacanya beda dengan di daerah Jazirah Arab. Di Syam itu dingin. Ya. Barakallahu fikum. Fadhahaba Syekh, maka Syekh pun pergi minal Uyainah dengan terpaksa dari Uyainah ila Dir'iyyati, ke negeri Dir'iyyah. Ya, kenapa ke Dir'iyyah? Karena di Dir'iyyah ada beberapa murid Syekh. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berharap kedatangan beliau disambut oleh muridnya, dan muridnya bisa menampung beliau, dan Syekh bisa mendakwahkan ya tauhid di Dir'iyyah. Ini harapan dari Syekh. Ya. Laisa ma'hu illa mirwahatu al-yadwiyah. Syekh enggak punya apa-apa ketika jalan kaki dari Uyainah di tengah padang pasir yang terik. Enggak bawa apa-apa kecuali cuman kipas angin tangan. Ya, yang buat kipas, kipas angin tangan. Biha ala wajhihi, yang beliau kipaskan. Yahwi biha ala wajhihi. Beliau pun jalan menunduk, ya, menundukkan wajah beliau. Wahu yamshi, dalam keadaan beliau sedang berjalan kaki. Yaqul, beliau mengucapkan firman Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini aja yang beliau baca. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Ini aja yang dibaca oleh Syekh. Ya yuraddidu hadhihi al-ayat, beliau mengulang-ulang ayat ini. Wa huwa yamshi, dalam keadaan beliau berjalan kaki. Falamma wasala ila tilmidihi fi dir'iyyati, maka tatkala beliau sudah sampai ke murid beliau, rumah murid beliau yang ada di Dir'iyyah. Asaba at-tilmida khaufun wa qalaqun min maji'i syekh. Maka murid beliau yang ada di Dir'iyyah ini ya ketakutan. Ya, ditimpakan ketakutan, kegalauan karena kedatangan syekh. Kenapa? Li'annahu yakhsha 'ala nafsi wa 'ala syekh min ahli al-balad. Karena muridnya ini yang ada di Dir'iyyah ini mengkhawatirkan keselamatan syekh dan keselamatan diri dia sendiri dari gangguan ya, intimidasi orang-orang yang ada di Dir'iyyah. Ya. Nah, li'annahum mutahadirun min hadha syekh. Karena mereka sangat membenci syekh ini. Ya, sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Lihat, syekh tetap tenang tuh. Fahadda'ahu asyekhu. Syekh tetap menenangkannya. Waqal, syekh berkata, la yakhtur fi balika syai'un. Udah, enggak usah kamu pikirkan apa-apa di pikiranmu. Ya, abada, selama-lamanya. Tawakkal ala Allah, bertawakal saja pada Allah. Azza wa Jal. Fahuwa yansuruh man nasarahu. Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Wa fima, ya, dan kemudian, Masya Allah. Wafima hum kadzalik alimat zaujatu amirud dir'iyah. Nah, ketika mereka memang demikian keadaannya, yaitu orang-orang yang ada di Dir'iyyah, mereka membenci syekh karena tersiar kabar ya syekh begini begitu. Maka ini diketahui oleh istri dari Amir Dir'iyyah. Amir negeri Dir'iyyah waktu itu namanya Muhammad bin Su'ud. Nah, istri yang salehah ini tahu. Wah, itu ada dai yang diusir-usir itu datang ke sini sekarang. Taib, wa kanat imra'atan salihatan. Istri Amir itu adalah ngapain Pak Rizal begitu? Adalah wanita yang salehah. Fa'aradat ala zaujiha al-amiri Muhammad ibn Saudin. Maka istrinya ini menawarkan kepada suaminya, ya, Amir Muhammad bin Saud, ayyuna sira hadza syekh, untuk mau menolong, menyokong, mendukung syekh ini. Alladzi jaa, yang datang ini. Wa annahu ni'matun min Allah. Istrinya ini mengabarkan, ini syekh ini nikmat dari Allah. Saqaha ilaihi. Saqa ya suku, membawakan, artinya yang Allah kirim kepada si Amir. Fal badar biktimamihi. Maka ayo segera sambut, ambil itu. Ya, biktimamihi. Ayo diambil itu, disambut. Fa adkhalat alaihi, maka istrinya ini memasukkan ke si Amir at-tuma'ninata. Ketenangan. Ya, menenangkan, wa hubba da'wati. Ya, dan memasukkan kecintaan terhadap dakwah syekh. Wahubah hadal alimi, dan memasukkan kecintaan kepada orang alim ini, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya suaminya tunduk, ngalah. Faqala al-amir, maka amir berkata, ya'tini, kepada istrinya. Yahudi ya'tini, maksudnya dia datang kepadaku, maksudnya apa? Kalau begitu, dia diperbolehkan datang kepadaku. Hah? Istrinya puas enggak? Enggak, istri yang soleha ini enggak puas. Faqalat zaujatuhu. Nah, ini suaminya tahu istrinya soleha, ya. Maka istrinya berkata, bal idhab anta ilaih. Nah, jangan kayak gitu. Kamu yang mesti pergi menghadap ke dia. Di annaka idza arsalta ilaih, karena kalau kamu mengutus orang kepadanya, arsalta, kamu mengutus orang kepada dia. Ya. Wa qulta ya'tini, dan kau berkata, dia boleh datang kepadaku. Rubbama yaqulun nasu. Nah, bisa jadi orang-orang akan menyatakan, talabahu min ajli ayyabtisha bihi. Si Amir memintanya datang supaya si Amir bisa menangkapnya, meringkusnya. Supaya tidak ada anggapan itu, Amir yang datang sendiri. Lakinnaka idza dhahabta ilaihi, namun kalau kamu yang sendiri datang kepadanya, yakunu hadza izzan laka la lahu wa laka. Ini adalah kemuliaan untuk dia dan untuk engkau. Masya Allah. Hah? Cari istri yang kayak gini, dukung dakwah. Ya enggak, Nugraha? Baik. Wadahaba ilaihi al-amiru. Maka, ya, sang amir. Amir dir'iyah Muhammad bin Saud. Pergi menghadap Syekh. Fi baiti tilmid. Syekh yang sedang menginap di rumah murid beliau di dir'iyah. Muridnya ini ketakutan. Syekh nginap. Aduh, Syekh, ntar kamu dibunuh, saya juga dibunuh. Aduh. Sehingga nenangin, dah enggak usah mikir apa-apa. Subhanallah. Ah, taib. Wassalamu alaihi. Amir pun mengucapkan salam, datang, ya, dijawab salam oleh Syekh. Wasa'adahu an kudumihi. Amir yang langsung bertanya kepada Syekh tentang maksud kedatangannya ini ada apa. Fasyaraha lahu asy-Syekh. Maka Syekh memberikan, ya, penjelasan kepada Amir. Wa bayyana lahu, kemudian menerangkan kepada Amir, annahu laisa indahu illa da'watur rasul, bahwa Syekh enggak punya apa-apa, enggak punya maksud apa-apa kecuali ingin mendakwahkan sebagaimana dakwahnya Rasul, dakwahnya rusuli, dakwahnya para rasul shallallahu wasallam alaihim, wa hiya ad-da'watu ila kalimatit tauhid, yaitu mendakwahkan manusia menuju kalimat tauhid, la ilaha illallah wa hiya la ilaha. Syarah maknaha, Amir Syekh menerangkan kepada Amir ini makna la ilaha illallah seperti ini. La ma'budu bihaqqin illallah. Bayyana anna bayyana lahu Syekh, menjelaskan kepada Amir, annaha aqidatul rusuli, bahwa dakwah inilah, ya, akidah inilah yang terdapat pada makna la ilaha illallah, inilah akidahnya para rasul. Sang Amir Muhammad bin Saud, ya, kemudian membenarkan, oh, iya memang demikian. Nah. Ya. Aja sini, Fikri. Faqala al-amir abshir bin nasri wa ta'id wa ta'id. Faqala lahu shaykh fa abshir bil 'izzi wa taqim bi anna hadha kalimata la ilaha illallah man qama biha fa inna Allah yunqidu lahu. Faqala lahu al-amir lakinni ashtaritu alayka shartan. Qala wa ma huwa? Qala an tatrukani wa ma akhudhu minan nasi. Qala ash-shaykhu la'alla allaha yughnika an hadha wa yaftahu laka babal rizqi min indihi. Fatafarraqa ala hadha wa qama ash-shaykhu بالدعوه فقام الامير بالمناصره ثم توافد الطلاب على الدرعيه وصار للشيخ مكانه فيها فكان هو الامام في الصلاه والمفتي والقاضي فتكونت اماره للتوحيد في بلاد الدرعيه من ذلك الوقت. Wa watarkil bid'ai wal khurafati. Faminhum man istajaba wadhamma ilaihi ila dawati biduni jihadin wa biduni qitalin, faminhum man manahu wa anadahu faqatala junud at-tauhid junudu faqatala junud at-tauhid bi qiyadati al-amir Muhammad ibn Sulaiman. Wariyadatu syekhi wariyadati maktub ke kiyada wariyadati syekhi Muhammad ibn Abdul Wahhab qatalu man anada wa aradu famtaddat ad-da'wat ad-da'watu fi biladi Najd wa salamat lahu al-biladu wa min hawliha wa man hawliha wa man hawliha hatta amiril uyainati alladhi kana lahu mawqifun ma'a syekhi dakhala fi wilayati Muhammad ibn Sulaiman wa kadzalika dakhala ar-riyadu wa kadzalika dakhala ar-riyadu ba'da qitalin syadidin famtaddat ilal khurji wa ma wara al khurji ila syamali wal janubi hatta ammat min hududi syami syamalan ila hududi yamani wa januban wa min al bahri al ahmari ila al khaliji al arabi syarqan kullaha sarat tahta wilayati dir'iyati badiatan wa hadiratan afa Allahu 'ala an-nasi bidir'iyati al-khairi wal afa Allahu 'ala an-nasi bidir'iyati al-khaira khaira maf'ul dari mana fikri afa yufi'u ifa'atan ha itu maf apa namanya amilnya terus afa Allahu 'ala an-nasi bidir'iyati al-khaira wal rizqa wal ghina was sarwata wa qamat biha aswaqun tijariyatun was tina itu istana ra yastaniru was tana bil ilmi wal quwwati bi barakati hadzal da'wati salafiyyati allati hadhihi ada di barokati hadhihi dakwati salafiyyati allati ya dakwatul rusul alaihim assalam. Naam. Baik. Dari mana mungkin bacanya kri? Qalat al-Amir. Akhirnya Amir Muhammad bin Saud berkata kepada Syekh. Ini di mana nih kejadiannya? Hah? Di rumah murid Syekh yang ada di Diriyah. Ya, Amir akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maka Amir Muhammad bin Syuhud mengatakan, "Abshir, nah, bergembiralah kau. Bin nasri wa ta'yid, engkau akan mendapatkan pembelaan, pertolongan dan dukungan. Nah, kalau begitu kamu dakwah di sini." Subhanallah. Ya. Wa qala lahu Syekh, maka Syekh berkata kepada Amir Muhammad bin Syuhud, abshir bil izzi wat tamkin li anna hadhihi al kalimata la ilaha illallah man qama biha fa inna allaha yumakkinu lah masyaallah. Bergembiralah engkau wahai Amir dengan kemuliaan tamkin kekuasaan karena kalimat ini la ilaha illallah, siapa yang menegakkannya maka Allah akan memberikan dia kekuasaan. Faqala lahu al amiru, maka Amir Muhammad bin Saud berkata kepada Syekh, lakinnani ashtaritu alayka syartan, namun saya punya syarat pada engkau. Biar kamu boleh dakwah di sini, saya dukung. Qala ma huwa? Kata siapa itu? Qala an tatrukani wa ma akhidun minan nas. Engkau biarkan saya mengambil apa yang ada pada orang-orang, mungkin berupa upeti, ya, dan yang lainnya. Maka Syekh mengatakan, la'allahu yughnika min an hadha. Semoga Allah mencukupkan engkau dengan ini, wa yaftahu laka babar rizqin min indih. Dan semoga engkau Allah membukakan pintu rezeki dari sisinya untukmu. fatafarraqa, keduanya pun berpisah. Ya, ala hadza pada waktu itu waqama syekh bidakwah, maka syekh mulai berdakwah. Waqama al-amir bil munasarati, maka Amir Muhammad bin Saud mulai mendukung dakwah syekh. Sama ini sepertinya yang sebagaimana yang ada di Uyainah. Uyainah Amir juga dukung, cuman Uyainah itu kalah kuat dibanding dengan Ahsa. Amir Ahsa enggak suka syekh dakwah di Uyainah, diancam. Nah, kalau di Diriyah kuat, bahkan dia lebih kuat daripada di Ahsa. Ya, maka Muhammad bin Saud ya dengan tanpa beban ketika membantu dakwah syekh, karena enggak ada yang bisa untuk mengalahkannya. Ini belum terbentuk kerajaan Saudi Arabia. Ini cikal bakalnya ini. Cikal bakalnya ini. Ya, paham antum? Nah. Baik. Mana lagi tadi? Summa tawafada at-tullab, kemudian datanglah bergerombol ya, dalam jumlah yang banyak para tullab, para pembelajar. Ya. Ala Diriyah ke Diriyah. Karena syekh di situ, wasara li syekh makanatun fiha. Syekh maka memiliki kedudukan di Diriyah. Fakana huwa al-imama fi shalah, maka syekh menjadi imam salat, wal mufti wal qadi jadi mufti, jadi hakim. Fatakawanat imaratun litauhid, ya maka terbentuklah kepemimpinan di atas tauhid fi biladi Diriyah, di negeri Diriyah. Min dalika al-waqti, di waktu tersebut, warsala asyekhu rasaila, maka syekh mulai mengirim surat risalah-risalah ila ahli buldan, ke semua masyarakat yang ada di berbagai penjuru negeri, ya, wal qura, di kampung-kampung, yad'uhum ila Allah wa dukhul fi aqidati tauhid, yang mengajak mereka semua kepada Allah dan masuk kepada ya aqidah tauhid, wa tarkil bidah, meninggalkan berbagai macam kebidahan, wal khurafat, dan khurafat. Faminhum man istajaba wa tadamma ila da'wati, di antara mereka ada yang menyambut seruan dakwah syekh dan bergabung dengan dakwahnya syekh. Biduni jihadin wa biduni kitalin, tanpa perlu ada jihad, tanpa perlu diperangi. Wa minhum man manahu wa anadahu, di antara mereka ada yang memang ya menentang syekh, menjadi oposisi syekh. Faqatala junudut tauhid, namun akhirnya pasukan tauhid yang ada di Diriyah memerangi mereka yang menentang syekh. Ya, biqiyadatil Amir Muhammad bin Saud, dengan di bawah kepemimpinan komando Amir Muhammad bin Saud, wariyadati syekh, dan di bawah arahan panduan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, qatalu man anada wa arada, maka pasukan tauhid memerangi siapa saja yang menentang, yang melawan. Wamtaddat da'watu fi biladin, fi biladin Najd, dan akhirnya kekuasaan dakwahnya Syekh itu menyebar, meluas ya sampai ke negeri Najd. Wasallamat lahu al bilad wa man haulaha, ya, dan apa negeri tersebut pun akhirnya menerima syekh, ya, dan juga negeri yang ada di sekitarnya menerima dakwahnya syekh. Hatta Amirul Uyainah, sampai-sampai Amir Uyainah alladzi kana lahu mauqifun ma syekh, yang dulu punya sikap ya terhadap syekh, yaitu apa, mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata ya barakallahu fikum dakhala fi wilayati Muhammad bin Saud, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Muhammad bin Saud, otomatis dia mesti mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masyaallah. Barakallahu fikum. Wa kadzalika dakhalat Ar-Riyad, demikian pula Riyad akhirnya masuk ke cakupan wilayah Ad-Diriyah Muhammad bin Saud, ba'da qitalin syadid, setelah ada peperangan yang dahsyat, ya. Baik, barakallahu fikum. Wa imtaddat ila al-Kharj, dakwah Syekh meluas sampai ke negeri Kharj, wa ma wara'a al-Kharj, sampai ke belakang Kharj atau yang sekitar dari Kharj. Ya. Wa ila, ya, dan sampai akhirnya ke Shimal, Janub, sampai ke utara, selatan, hatta ammat min hududi Syam, sampai akhirnya mencakup ke perbatasan Syam, ya, di sebelah utara, sampai ke perbatasan Yaman sebelah selatan. Wa minal bahril ahmar, sampai ke Laut Merah. Ilal khalij al-arabi, sampai ke Teluk Arab syarqan sebelah timur. Kulluha sarat Najd, ya, tahta wilayati Diriyah, semuanya itu nanti di bawah kekuasaan Diriyah, bi ya, badiyatan wa hadiratan, apakah pelosoknya atau kotaknya. Afa Allahu ala an-nas fi Diriyah ya al-khaira, maka Allah menganugerahkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di Diriyah, ya warizqa rezeki wal ghina, kemudian kekayaan wasarwah, ya kecukupan dan sarwah kekayaan. Waqamat biha, dan juga ada aswaq tijariyah, akhirnya terbitlah pasar-pasar ekonomi, artinya ekonomi maju. Wastanarat bil ilmi, dan negeri Diriyah menjadi bersinar dengan ilmu. Wal quwati, dengan kekuatan. Bi barakati hadhihi ad-da'wati as-salafiyyati, dengan keberkahan dakwah salafiyah ini. Wa ya da'watur rusuli alaihim assalatu wassalam. Mu'allafatuhu, karya-karya beliau, harga baca. Syiah syiati wal mutasawwifati fahumul ladina tasabbabu fi nashri hadhihi syubuhati wa hadhihi syirkiyati allati intasharat fil bilad fi biladil islam bi hujjatin wahiyatin wa yuqalu yajnun yajnunaha haqqan fa yaquluna inna haula'i mauta ubadun salihuna wa lahum makanatun inda Allahi wa nahnu unasun mutmiguna فهم يتوصلون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله في بكران الجنوب ويتقربون إليهم. نعم لنجد سبب نقرها. Mudda iman masa ilaha bil adillati al-qati'ati wal barahi wal barahini as-sati'ati wa dahadu hadhihi syubuhati thumma talahu talamiduhu kal imam ibn al-qayyim fi kutubihi wal imam ibn kathirin wal imam al-dhahabi wal imam al-mizzi wa ja'a ba'dahum al-hafidh ibn Qudamah al-Hanbali rahimahullahu ila an wasala al-amru li syekh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab tatalaqa hadhihi al-aqidata bi quwwatin wa qama bi da'wati ilayha wal jihadi fi sabilihi hatta stalarat biha hadhihi al-bilad walillahi al-hamdu wa amtaddat ila bilad mujawarati fi Misr wa Syam wa al-Iraq hatta fi bilad Fars inda ahli sunnati wa amtaddat ila al-Hind wa ila al-Maghrib wa ila kathirin min al-balad min al-bilad walillahi al-hamdu man arada Allah lahu al-khayra wa innahu ta'athara bi hadhihi ad-da'wati al-mubarakati wa 'arafa annaha da'watun haqqun fastajaba laha wa ayyadaha wa qamatil hujjatu 'ala al-mu'anidina walillahi alhamdu wal minnatu wa zalat an al-biladi ma'ani mushriki wal wasaniyati wa awaili jahiliyati. Nah, dari mana ini? Oh, panjang ini. Mu'allafatuhu, karya-karya syekh. Masya Allah. Ya, panjang ini, Bang. Allah musta'an. Ya, Pak Syekh menulis Allah Pak Syekh Al-Kutubah. Syekh menulis berbagai macam kitab. Yang paling agungnya adalah Kitab Tauhid Alladhi huwa Haqqullahi alal abid. Di antara mu'alafat beliau yang lain, ya, adalah risalah ini, itu kasbu syubhat allati nahnu bi sadadi syar'iyah, yang kita bermaksud akan mensyarahnya, menjelaskannya insyaallah taala. Dan ya, wa hiya ibaratun an raddi syubhat. Kenapa dinamakan kasbu syubhat? Karena ini adalah ungkapan, ya, dari sebuah ungkapan untuk membantah syubhat allati uthirat, ya, allati utirat haula da'wati tauhid, ya, yang ditebar untuk menghasut, ya, seputar dakwah tauhid allati qama biha asy-syekh, ya, yang di dakwah tauhid ini yang dijalankan oleh syekh. Wal muradu bil kasyfi hu izalatul ghita' an syai'in, yang dimaksud dengan kasyf adalah izalatul ghita', menghilangkan penutup dari sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka," maka kami, ya, kashaf, hilangkan, kami hilangkan, ya, penutup, ya, tutup yang selama ini menutupi mata engkau. Wa syubhat jam'u syubhatin, syubhat jamak dari syubhah, wa hiya al-amru al-mushtabahu, yaitu perkara yang rancu, ya, yang berbeda, yang menyelisihi, la alladzi la yudra, yang tidak diketahui apakah dia benar atau batil. Di antaranya makna, di antara kalimat ini digunakan oleh Nabi dalam sabda beliau, innal halala bayyinun wal harama bayyinun, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, wa ma bainahuma umurun mutasyabihat, ya, dan di antara kedua adalah umur mutasyabihat, ada berbagai perkara yang samar. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahuinya banyak orang, ya, banyak orang tidak mengetahui ini. faman ittaqa syubhati, siapa yang takut kepada perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, berarti dia telah mensucikan, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ya. Kemudian yang menjadi syubhat ini mana yang rancu ini, wal mustabahat huna, yang dimaksud dengan yang rancu di sini adalah al murad biha al umur allati la yudra hal, yaitu perkara yang tidak diketahui apakah itu halal atau haram. Kenapa? Disababi tahadubil adilati biha ya fiha, karena sebab tarik menariknya dalil-dalil di antara syubhat ini. Ini tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang khusus, itu para ulama. Maka syubhat di sini yang dimaksud dengan syubhat adalah perkara yang samar, allati fiha talbisun, yang di dalamnya terdapat talbis, pengelabuan, wa taqmid, penyelubungan, wa ta'mih, wa tamwih, penyamaran, ala nas, kehadap kepada khalayak manusia, yaitu nunaha, yang mereka menyangkanya haqqan, itu benar, padahal itu tidak benar, dan ya, dikasyaf, disanggah, diluruskan. Nah, inilah kasyaf, inilah idah wa ributlaniha, ya, sebagai penjelas dari dari kebatilannya. Wal murad huna kasbu ma kana 'indan nas min syubhatin yurawijuha ahlul batil. Yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah syubhat yang ada di tengah-tengah manusia, di antara syubhat-syubhat yang dipasarkan oleh orang-orang batil di sekitar akidah beribadah kepada kuburiyun, beristighosah kepada kuburan, ya, kan allati ammat katsiran, yang ini ya, banyak terjadi di banyak tempat, di banyak tempat negeri Islam, wa min ba'dihi al-qurun al-mufaddalah, dan setelah ya berakhirnya tiga generasi yang utama. Kemudian udkhilat bil Islam, kemudian dimasukkan ke Islam, malaisa minhu, padahal itu bukan dari Islam. Ya. Dzalika antariqat syiati. Ya, berupa jalan orang-orang Syiah, mutasawwifah, kaum sufi, fahumul ladina tasabbabu fi hadza fi nashri hadza syubhat. Merekalah yang pertama kali menjadi sebab, merekalah yang menjadi sebab tersebarnya syubhat ini. Nah, orang-orang Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan, pertama kali kuburan disembah di umat ini ialah oleh orang-orang Syiah Fatimiyah di Mesir. Ya. Ketika tahun 400-an Hijriah, mereka mulai memasukkan peribadatan kepada kubur. Kemudian mana lagi? Fayaqulun. Mana? Fatasabbabu, mereka kaum sufi, kaum Syiah inilah yang menjadi sebab penyebaran syubhat ini dan kesyirikan ini yang telah merebak fi biladil Islam, di negeri-negeri Islam, dengan argumentasi yang wahiyah, enggak kokoh, lemah. Wal juhal yadunnuha yadunnunaha haqqan. Orang-orang bodoh akan menyangka, "Oh, ini benar ini." Ya, apa yang dikatakan oleh musyrikun. Maka mereka menyatakan innaha ulail mauta ibadun salihun. Orang-orang mati ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, dan kita manusia biasa yang berdosa, maka mereka lah yang bertawassul ya untuk kita, mendekatkan diri kita, maka kita menjadikan mereka sebagai wasait, perantara bainahum, antara hubungan mereka dengan hubungan Allah. Ya, fi ghufran, terkait masalah ampunan Allah ya, dan juga yataqarrabuna ilaihim, mendekatkan diri kepada mereka. Nah, wa bisabab dzalik, dan dengan sebab itu taghayyarat aqidatu at-tauhid. Berubahlah akidah tauhid kebanyakan orang ya, sejak zaman mana tadi? Naam. Mana lagi tadi sekarang? Wa mudi. Dan berakhirnya qurun mufaddalah. Wa hatta qayyadallahu li hadhihi al-amanah. Hingga Allah menyiapkan amanah ini, hatta qayyadallahu li hadhihi al-ummah, hingga Allah menyiapkan untuk umat ini, yaitu ulama, yang mereka menyingkap segala macam syubhat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang paling tampil, yang paling tampil di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, afwan, Syekh Muhammad Ahmad Ibn Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang beliau telah zahadah membantah syubhat ini dan menjelaskan kepada orang-orang tentang akidah tauhid. Kemudian ditulis, ya, wa kataba fi dzalika al-kutubah. Kemudian beliau menulis kitab yang bermanfaat dan menjelaskan akidah salaf salih. Ya, dan beliau ya, membukukannya di kitab-kitab beliau, ya, mudda'iman masailaha, dan beliau memperkuat permasalahan-permasalahannya dengan dalil-dalil yang qat'i dan bukti-bukti yang sati'ah, yang jelas. Wadahadha hadhihi syubhati, dan beliau pun membantah syubhat ini. Summa tala, tala itu maknanya tabi'ah. Kemudian diikuti oleh murid beliau, yaitu al-alamah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di kitab-kitab beliau, dan Imam Ibn Katsir, dan Imam Adz-Dzahabi, Imam Al-Mizzi. Ya, kemudian datang setelah mereka Al-Hafidz Ibn Rajab. Ada Al-Hafidz Ibn Rajab murid dari Ibn Qayyim. Ya, rahimahullahu taala. Ila an wasala al-amru, sampai perkara ini akhirnya sampai kepada Syekh Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka beliau fatalaqa mempelajari hadihil akidata, akidah ini dengan kuat. Ya. Beliau menegakkan dakwah di sana, mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Jihad fisabilillah. Ya. Jihad hingga bersinarlah ya negeri tersebut dengan dakwah. Maka ya, maha suci, maha terpuji bagi Allah, wamtaddat ilal biladi, dan apa namanya teluas, meluas ya negeri Saudi Arabia, dan ya terpancarlah ya di Mesir, di Syam, eh mana sih, walillahil ham wa amtadat ila biladi Syam. Kemudian dakwah tauhid ini menyebar ke seluruh negeri Syam ya, hingga menjadi cahaya ya biha dengan akidah ini, dengan dakwah ini ya, seluruh negeri-negeri yang ada di Syam. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memperjelas ya, yang telah semakin meluaskan ya, wamtaddat, yang semakin meluaskan ya, hak ya, istanarat hatta istanarat. Ya, ini hatta apa apa sih? Hatta ya, dengan antuk kali ya. Ya, waqama bidakwah, maka Syekh ya mulai berdakwah, berjihad di sabilillah, di jalan dakwah ya, hingga negeri tersebut menjadi bercahaya dengan sebab dakwah. Ya, walillahi alhamdu, dan segala puji bagi Allah, imtaddat ilal bilad wal mujawarah bi Misr. Sehingga meluaslah ke seluruh negeri, bahkan ke negeri tetangga yang ada di Mesir, di Syam, di Irak, sampai ke negeri-negeri Persia, Paris, ya Persia, ya yang di sana terdapat Ahlussunnah, dan meluas hingga ke India, sampai ke Maghrib, ya sampai ke banyak-banyak negeri. Walillahilham. Faman aradallahu alahu alkhairah, siapa yang menghendaki kebaikan dari Allah, maka dia akan terkesan dengan dakwah ini yang diberkahi ini. Wa alima, dan dia pun akan mengetahui bahwasanya dakwah yang hak ya, fastajaba laha wa ayyadaha. Ila dakwah yang hak, maka mereka pun menyambutnya dan menyokongnya, mendukungnya. Qamatil hujjah, hujjah telah tegak kepada para penentang alal muadidin. Ya, pihak kepolisian, pihak keamanan, security telah bersepakat juga. Wazallat ala an anil bilad ma'alimul syirk, dan ya, ya, telah terhapuslah dari negeri ya, tanda-tanda kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan ya, apa itu kesyirikan dalam bentuk wasaniyah, baik berhala ataupun patung ataupun lukisan ya, wal wasaniyah penyembahan terhadap berhala, wa wa'idu al jahiliyah ya, dan segala awaid, apa maknanya awaid? Ya, dan segala macam awaidah, awaid, yaitu hal-hal yang dapat menghantarkan kepada pemahaman jahiliyah. Baik, cukup. Nanti kita lanjut sore insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.